Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Selanjutnya beliau menyatakan al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batin. Berikutnya yang beliau sebutkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batin. Akan datang penyebutan dan tafsir dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada hadis yang disebutkan oleh Asy-Syari Al-Imam Sa'di rahimahullah. Allah telah menyebutkan tentang nama-namanya ini dalam surat Al-Hadid dari firman-Nya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-awwal al-akhir al-zahir al-batin, dan Dia zat yang terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Wa qad fassaraha sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi tafsirin jami'in wadhihin. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menjelaskan tafsirnya dari nama-namanya tersebut dengan tafsir, dengan penjelasan yang jami, menghimpun sehingga tidak ada yang tersisa. Wadih, penjelasan yang gamblang sehingga tidak ada yang tersamar. Di penjelasan yang menghimpun dan wadih dan sangat gamblang. حيث قال في دعاء الاستفتاح, di mana beliau berkata dalam doa istiftah beliau, antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal zahiru falaysa fawqaka shay'un wa antal batinu falaysa dunaka shay'un. Pada ta'liq disebutkan itu diriwayatkan al-Imam Muslim wa huwa fi adhkarin naum, di mana hadis ini adanya pada penyebutan tentang zikir-zikir sebelum tidur. Baik. Jadi pada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, beliau memberikan penjelasan kepada kita dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Antal awwalu. Engkau adalah al-awwal. Apa tafsirnya? Kata Nabi, falaisa qablaka syai'un. Di mana tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Jadi segala yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya adalah hadis baru. Adapun Allah Subhanahu wa taala zat yang azali, yang tidak berpermulaan. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala al-awwal menunjukkan azaliyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau ditarik ke zaman yang ke belakang sejauh apapun, ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha awal. Segala yang ada selainnya semuanya adanya, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa antal akhir. Dan engkau adalah al-akhir. Kata Nabi, falaisa ba'daka syai'un. Di mana tidak ada sesuatu pun setelah engkau. Maknanya, ini menunjukkan akan abadiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kekal. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kekal, maha abadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pada beberapa makhluknya ya, sifat abadiyah. Namun jelas antara abadiyah Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakekalan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan abadiyah yang ada pada makhluk-makhluknya berbeda. Kenapa demikian? Karena sifat abadiyah Allah subhanahu wa ta'ala adalah lazimun lizatihi. Sifat yang lazim, senantiasa ya, ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun abadiyah yang ada pada makhluknya seperti al-jannah, an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan sifat abadiyah, namun itu adalah sifatnya pemberian, karunia dari Allah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat yang ada pada nama Allah al-awaliyah, nama Allah al-awwal adalah awaliyah, azaliyah. Adapun pada nama Allah al-akhir menunjukkan abadiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari dua nama ini, al-awwal, al-akhir, menunjukkan ihatatu tabaraka wa ta'ala yang sifatnya az-zamaniyah. Liputan, cakupan Allah subhanahu wa ta'ala secara zaman, secara waktu. Tidak ada satu waktu pun yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ke belakang maupun ke depannya. Baik. Kemudian, wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai'un. Dan engkau adalah al-zahir, yang tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dia menunjukkan sifat kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh yang ada. Kemudian, wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Dan engkau adalah al-batin. Falaisa dunaka syai'un. Di mana tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Selembut apapun sesuatu yang kita sembunyikan dalam hati kita yang paling dalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengetahuinya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu sebelum adanya. Nah, dari dua nama ini, nama Allah al-zahir dan nama Allah al-batin, menunjukkan ihatatu tabaraka wa ta'ala al-makaniyah, liputan cakupan Allah subhanahu wa ta'ala secara tempat. Maknanya, tidak ada satu tempat pun dari semua yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, baik di langit, di bumi, maupun selainnya, semuanya dalam cakupan, liputan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ali bin Sa'd rahimahullah, fabayyana ma'na kulli ismin wa nafa ma yunaqidhuhu. Maka dalam hadis tersebut Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan makna arti dari setiap nama tersebut dan menafikan seluruh perkara yang yunaqidhuhu, yang berlawanan dengannya. Jadi nama Allah Al-Awwal, Nabi menjelaskan maknanya bahwa tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Ini apa lawannya? Ini sifat hudus, sifat baru. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala nafikan. Dan semua makhluk disifati dengan sifat hudus, sifat baru. Sebagai contoh misalnya, kita mengetahui ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan makhluk yang mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala awal kali ciptakan, antara al-arsh dengan al-qalam. Namun dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang diriwayatkan al-Imam Muslim, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alfa sanah wa kana arsyuhu 'ala al-ma', menunjukkan bahasanya al-arsy telah diciptakan sebelum al-qalam. Nah, sejauh manapun ditarik ke belakang dari waktu penciptaan al-arsy, ini merupakan makhluk yang pertama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang azali. Ya. Adapun arsy, walaupun itu merupakan makhluk yang pertama, tetap adanya diawali dengan tidak ada. Itulah makhluk. Kemudian, wa hadza a'la darajatil bayan. Dan yang demikian, yakni penjelasan tentang sesuatu sekaligus penafian perkara-perkara yang berlawanan dengan sesuatu tadi merupakan a'la darajatil bayan, paling tingginya dari tingkatan-tingkatan penjelasan. Ini yang dengan ungkapan lain, penjelasan yang jami' dan mani', ya, yang menghimpun, tidak menyisakan sesuatu, dan mani', yakni mencegah segala sesuatu yang tidak masuk dalam cakupan tersebut. Ini a'la darajatil bayan. Wa huna naktafi bihadat tafsiri wal bayani alladhi la yahtaju ila ghairihi. Dan di sini maka kita mencukupkan dengan tafsir dan penjelasan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang tidak butuh kepada penjelasan selainnya. Kemudian buah dari ilmu kita, pengetahuan kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, adalah muraqabatullah fi kulli ahwalina. Yani merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh keadaan kita. Karena kapanpun dan dimanapun kita berada, maka tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadikan kita senantiasa berupaya untuk menempuh segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dari pengetahuan kita, ilmu kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan tentu di sana ada perkara-perkara yang lain yang merupakan buah dari pengetahuan kita atau ilmu kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah disinggung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa setiap sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala padanya ada ubudiyah yang khusus, penghambaan kita yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhirun da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.